kemarin kita telah selesai membaca penjelasan tentang yang mulhaq dengan musanna, yaitu ada lima lafaz, isnan, isnatan, zintan, kila, dan kilta. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, al-khamis, yang dia keluar dari sisi i'rabnya, dari i'rab asalnya. Tsumma qultu al-khamisu jam'ul mudzakkar salim kazaiduna wal muslimuna fa innahu yurfa'u bil wawi wa yujarru wa yunsabu bil ya'i al-maksuri ma qablaha al-maftuhi ma ba'daha. Kemudian saya katakan, kata Ibnu Syam dalam matan, yang kelima adalah jamak mudzakkar salim. Yang kelima dari apa yang dia keluar dari i'rab aslinya adalah jamak mudzakkar salim seperti zaidun dan muslimun. Zaidun dan muslimun di sini mengisyaratkan bahwasanya yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim ada dua perkara, dua hal. Yang pertama a'lam, a'lamu dzukur, nama-nama laki-laki seperti zaidun, az-zaidun, apalagi al-ahmadun dan al Muhammadun dan seterusnya. Wal muslimun dan sifat. Ya, sifat-sifat bagi kaum laki-laki. Seperti muslim, mukmin, al-mukminun, al-qanitun, al-munfiqun, al-muqimun dan seterusnya. Jadi ada dua isim yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, nama-nama laki-laki. Yang kedua sifat, ya, bagi laki-laki yang berakal. Fa innahu yurfa'u bil waw. Sesungguhnya dia jamak mudzakkar salim dirafa'kan dengan wawu. Wa yujarru wa yansabu bil ya al maksuri ma qablaha, dijarkan dan dinasabkan dengan ya yang dikasrah sebelumnya dan di fathah setelahnya. Ditambahkan keterangan di sini al maksur ma qablaha, dikasrah sebelumnya dan di fathah setelahnya, yaitu sebelum apa ya dan setelah ya-nya, untuk membedakan dengan musanna, karena musanna sebelumnya atau sebelum ya-nya di fathah, setelah ya-nya dikasrah. Wa aqulu al-babul khamisu mimma kharaja 'anil asli jam'ul mudzakkari salim wa ihtaraztu bil mudzakkari 'anil muannatsi ka hindati wa zainabati wa bis salimi 'anil mukassari ka ghilmani ka ghilmanin wa zuyudi. Saya katakan, kata Ibnu Syam dalam syarah, bab yang kelima dari apa yang keluar dari i'rab aslinya adalah jamak mudzakkar salim, dan saya berjaga-jaga dengan menyebutkan al-mudzakkar, ya, dari masuknya mu'annas, atau saya sebutkan al-mudhakar untuk mengeluarkan al-mu'annas, yaitu jama' mu'annas seperti hindat dan zainabat. Habis salim dengan as-salim, ini untuk mengeluarkan al-mukassar, jama' taksir, ya, seperti ghilman, ya, dia meskipun mudhakar tapi taksir, jama' taksir dari ghulan. Zuyud, jama' taksir dari zaid. Zaid bisa dijamakkan dengan jama' mudhakar salim, bisa juga dengan taksir. وحكم هذا الجمع أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة. Hukum dari jamak ini adalah dia dirafakkan dengan wawu sebagai ganti dari dhammah. Wa yujarru wa yansabu bil ya al maksuri ma qablaha al maftuh ma ba'daha. Dijarkan dan dinasabkan dengan ya yang dikasrah sebelumnya dan di fathah setelahnya. Niyabah 'anil kasrah wal fathah, dan dia ya ini sebagai ganti dari kasrah dan fathah. Sebagai ganti dari kasrah ketika majrur, sebagai ganti dari fathah ketika mansub. Taqulu ja'a az-zaiduna wal muslimun. Dia katakan ja'a az-zaidun wal muslimun. Wa marartu biz-zaidaini wal muslimin. Insyaallah i'rabnya jelas, ya. Wa ra'aitu az-zaidaini wal muslimin. Wa inna ma masaltu bil mithalaini. Ra'aitu biz-zaidina wal muslimin. Ya, biru. ورأيت بالزيدين والمسلمين وإنما مثلت بالمثالين ليعلم أن هذا الجمع يكون في أعلام العقلاء وصفاتهم. Tidak lain saya datangkan contoh dengan dua contoh ini, az-zaidun wal muslimun, agar diketahui bahwasanya jama ini yakunu fi a'lami al-uqala, terjadi pada nama-nama kaum laki-laki yang berakal, wasifatin, dan juga terjadi pada sifat-sifat mereka. Nah itu. Soalnya ini jelas. Fa in qulta fama tasna' fil muqimina min qawli ta'ala fi surah an-nisa lakinnar rasikhuna fil 'ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wal muqimina shalah. Jika engkau bertanya, apa yang bisa kau perbuat dengan firman Allah al-muqimin, ya, dalam ayatnya dalam surat an-nisa lakinnar rasikhuna, Hanya saja mereka rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya, minhum di antara mereka, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman, yu'minuna, beriman bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu, wa munzila min qablik, dan dengan apa yang diturunkan sebelummu. Wal muqimina shalah, dan mereka orang-orang yang menegakkan salat. Di sini wal muqimina, bukan wal muqimuna. Padahal sebelumnya lakinir rasikhuna. Ya kan? Fil ilmi minhum wal mu'minuna. Di sini wal muqimina. Ya. Katanya tadi kalau rafa dengan wawu. Ya kan? Kalau nasab dengan iya, kalau maju dengan ya. Tapi di sini sepintas al muqimin harusnya rafa. Ya, karena ma'tuf kepada ar-rasikhun ataupun al mu'minun. Tapi di sini dengan ya. Fa innahu ja'a bil ya. Dalam ayat ini datang al muqimina dengan ya. Waqad kana muqtada qiyasin qiyasi ma dzakarta an yakuna bil waw. Dan adalah konsekuensi dari kias yang kau sebutkan pada jamak mudzakkar salim adalah agar dia dengan wawu, karena dia di sini marfu sepintas demikian. Li'annahu ma'tufun 'alal marfu, karena dia al-muqimin diatofkan kepada yang marfu. Ar-rasikhun. Jadi kalau ma'tuf dengan wawu itu semuanya kembali ke awal ya. Ja Muhammadun wa Zaidun wa Salim, semuanya ke Muhammad. Fa innahu ja'a bil ya. Wal ma'tuf 'alal marfu marfu, dan hukum isim yang diatofkan kepada yang marfu adalah marfu. Wa jam'ul mudzakkar salim yurfa' bil waw kama dzakarta, sedangkan jama' mudzakkar salim dirafa'kan dengan wawu sebagaimana yang telah disebutkan. Ah, bagaimana ini? Dengan iskal yang ada pada ayat ini. Sebenarnya demikian ya kalau kita enggak teliti. Ya, kenapa wal muqimina bukan wal muqimuna shalah? Wa matasna juga apa yang kau perbuat dengan as-sabiun. Kalimat as-sabiun dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya setelahnya innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun. Ya, innal ladzina, inna apa? Harfu nasbin kan? Menasabkan isimnya, isimnya al-ladzina. Kemudian wal ladzina hadu was-sabiun, artinya apa? Was-sabiin. Ya. Tapi di sini was-sabiun. Fa innahu ja'a bil waw, sungguhnya datang. Ya, dengan wawu. Waqad kana muqtada qiyasi ma dzakarta, padahal konsekuensi kias dari apa yang telah disebutkan adalah agar dikatakan as-sabiin dengan ya. Li'annahu ma'tufun 'ala al-mansub, karena dia diatofkan secara sepintas kepada yang mansub, yaitu alladzina amanu. Wal ma'tufu 'ala al-mansub mansub, dan hukum isim yang diatofkan kepada yang mansub adalah mansub. Wa jam'ul mudzakkar salim yunsabu bil ya kama dzakarta, sedangkan jam'ul mudzakkar salim itu dinasabkan dengan ya sebagaimana yang telah kau sebutkan. Nah itu. Dipahami sekali ya. Qultu ammal ayatul ula fa fiha aujuhun arjahuha wajhan. Adapun ayat yang pertama yaitu wal muqimina shalah, itu padanya ada beberapa sisi. Ada beberapa sisi. Arjahuha wajhan, yang paling rajihnya adalah dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, annal muqimina nasbun 'alal madh, atau ya nasbun atau nusiba alal madh, bahwasanya al muqimin nasbun di situ ya, ya nasab ya alal madh, karena dia, karena pujian, karena pujian takdirnya fa amdahu al muqimin, jadi dia diputus ya dari atof kepada yang sebelumnya, dijadikan dia sebagai isimnya mamduh, dipuji ya. Kalau madh ya takdirnya amdah, andahu al muqimin, saya memuji mereka-mereka orang yang bisa menegakkan sholat. Ini dia maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf, takdirnya amdah, mansub dan nasabnya ya. Wa huwa qawlu sibawaihi wal muhaqqiqin, ini ucapannya atau pendapatnya sibawai, arahannya sibawai dan para ahli tahqiq. Jelas kalau demikian. Berarti wawunya wawu apa? Wawu istinafiyah. Ya, istinafiyah, bukan wawu ataf berarti. Bukan wawu ataf. Wa inna ma qutiyat hadhihi sifatu 'an baqiyati sifat li bayani fadli shalah 'ala ghairiha. Ya, subhanallah. Ini di antara faedahnya. Kenapa sih diputus wal muqimin dari ataf kepada yang sebelumnya? Tidak lain diputusnya sifat ini al muqimin dari sifat-sifat yang lain untuk menjelaskan keutamaan salat di atas ibadah yang lain. Nah itu. Dan juga keutamaan mereka, orang-orang yang menegakkan salat. Difahami nih. Isi yang pertama kenapa mansub? Karena dia sebagai maf'ul dari amil atau fi'il yang mahdhuf, takdirnya amdah. Saya puji. ya, diqata, diputus dari ataf. Wa tsanihima, sisi yang kedua, annahu mahfudun, bahwasanya al-muqimin mahfud, dikhafadkan. Li'annahu ma'dhufun 'ala ma fi qouli ta'ala bima unzila ilaika, priman dengan apa yang diturunkan kepadamu. Di sini ma adalah apa? Ma mausulah. Ya, pada mahalnya jar karena kemasukan ba kan, bima. Ayu'minuna bil kitabi wal muqiminas shalah, yakni mereka beriman kepada Alkitab dan juga percaya, beriman kepada mereka orang-orang yang menegakkan salat. Yaitu para nabi yang dimaukan, al-muqiminas shalah adalah para nabi. Ya, karena jelas kalau para nabi bisa menegakkan salat, kalau kita Allah alam, ya kita sih kepengennya bisa menegakkan salat. Tapi prakteknya kadang belum sampai. Iya. Karena muqimin itu lebih tinggi dari menegakkan salat. Kalau muqimin bukan syarat rukunya juga khusyuannya. Iya. Lumayan berat. Wa fi mushaf Abdillah, dalam mushaf Abdillah ini dimaksud sepertinya. Wal muqimuna dengan rafa, wal muqimuna bil waw dengan waw, wa hiya qira'atu Malik bin Dinar wal Jahdari wa Isa As-Saqafi. Dan itu qira'ahnya Malik bin Dinar dan Al-Jahdari dan juga qira'ahnya Isa As-Saqafi. Wal iskal fiha, kalau mampu yang ada iskal karena dia jelas ma'tuf pada yang sebelumnya ar-rasikhun. Nah, ini jelas ya. Jadi ma'tufnya kepada ma. Lakin ar-rasikhuna fil 'ilmi minhu al-mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka bil kitab wal muqimin, dan juga mereka para nabi yang menegakkan salat. Ya, rasul. Kemudian adapun ayat yang kedua yaitu as-sabiun innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun marfu'. Padahal harusnya dia mansub sepertinya. Karena ma'tuf pada alladzina yang dia nasub sebagai isimnya inna. Wa ammal ayatu tsaniyah fa fiha aidan awjuhun arjahuha wajhan. Adapun ayat yang kedua, maka padanya juga ada beberapa sisi. Arjahuhuma wajhan, yang paling rajihnya adalah dua sisi. Ahaduhuma an yakuna alladzina hadu murtafi'an bil ibtida. Sisi yang pertama adalah bahwasanya alladzina hadu, innal ladzina amanu wal ladzina hadu, alladzina hadu itu rafa sebagai ibtida. Berarti wawunya wawu istinafiyah. Jadi kalau di tengah, jumlah baru yang ada di tengah disebut istinafiyah. Kalau di awal, ibtidaiyah. Iya. Sama maknanya. Cuma istilahnya yang berbeda. Wasabi'una wa nasara atfan alaih. Sedangkan as-sabi'una dan an-nasara setelahnya diatofkan kepada alladzina hadu. Yang pada mahalnya apa? Rofa. Bisa paham ini? Iya. Iya. Bisa paham ya? Wal khabar mahdhufun, dan khabarnya dibuang. Ya. Khabarnya wal ladzina hadu wasabiun itu mahdhuf. Yang ada adalah khabarnya inna. Khabarnya inna. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiuna wan nasara man amana billah, itu khabarnya. Khabar disebutkan itu untuk khabarnya inna, bukan khabarnya al ladzina hadu. Khabarnya al ladzina hadu itu mahdhuf. Kenapa? Karena sudah tercukupi dengan disebutkannya khobar yang pertama. Khobarnya innal ladzina amanu. Wal khobar mahdhuf, khobarnya alladzina hadu itu mahdhuf. Wal jumlah fi niyati ta'khir amma fi hayzi inna min ismiha wa khabariha. Sedangkan jumlah, ya, jumlah alladzina hadu pada niatan diakhirkan, ya, dari bingkai inna. Jadi meskipun dia disebutkan pada masih pada bingkai inna karena belum selesai disebutkan khabarnya inna, tapi niatnya dikeluarkan dari bingkai inna dan isimnya, ya, dan juga khabarnya dari bingkai inna, isim dan khabarnya, itu niatnya. Meskipun secara lafaz ya di dalam bingkai inna, tapi pada niatannya dikeluarkan dari bingkai inna bersama isim dan khabarnya. Karena uqil, seolah-olah dikatakan innal ladzina amanu bi alsinatihim man amana minhum ay bi qalbi billahi ila akhiri al-ayah. Seolah-olah dikatakan, ya, dikeluarkan ini alladzina hadunya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman dengan lisannya saja, yang baru sebatas lisannya, man amana minhum, siapa saja yang beriman di antara mereka. Ya, dengan iman yang hakiki diiringi dengan keimanan hati dan juga amali. Bi qalbi, ya, dengan hatinya juga, billahi, ya, kepada Allah ila akhiri ayah. Jadi man amana minhum yang disebutkan setelah ayat ini adalah khobar bagi inna, innal ladzina amanu. Sedangkan khobarnya alladzina hadu wasabiuna mahdhuf. Iya. Kenapa yang disebutkan sudah tercukupi, terwakili dengan khobarnya inna. Sama juga khobarnya alladzina hadu wasabiun juga man amana minhum juga. Gitu. hanya saja dibuang. Tsumma qila walladzina hadu wasabiuna wan nasara kadzalik. Setelah itu baru dikatakan alladzina hadu juga orang Yahudi dan sabiun dan an-nasara, dan ternyata setelah diteliti as-sabiun juga termasuk satu umat yang telah sampai kepada mereka kitabullah. Iya. Cuma mereka meninggalkannya. Wan nasara kadzalik, dan juga nasara kadzalik, demikian pula maksudnya man amana minhum. Jadi khabarnya alladzina hadu wasabiuna wan nasara itu kadzalik. Kadzalik maksudnya man amana minhum billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah itu. Jadi fahami. Jadi ada juga yang mengatakan as-sabiun itu wawunya ibtida' isnafiyah, as-sabiun mubtada. Jadi alladzina hadunya masih ma'tuf kepada alladzina amanu, sehingga khabarnya as-sabiun kadzalik. Kata mereka maksudnya jangankan mereka, orang-orang yang telah turun kepada mereka kitab, yaitu kaum mukminin Yahudi, bahkan sabiun sekalipun yang mereka enggak sampai kepada mereka kitab, kalau beriman akan diterima keimanannya gitu. Sebagian demikian, enggak pernah baca demikian. Jadi as-sabiun mubtada, sehingga alladzina hadunya ma'tuf kepada alladzina amanu, dan khabarnya ma'tufnya khabarnya as-sabiuna kadzalik. Kenapa dikhususkan as-sabiun? Karena untuk menunjukkan betapa Allah SWT itu mau menerima keimanan siapapun yang mau beriman, hatta dari mereka orang-orang yang belum sampai kepada mereka kitab. Kalau kadzalik irobnya jelas ya, jar majrur fi mahalli rafin khabar. Wasani yang kedua, an yakuna al-amru 'ala ma dzakarna min irtifa'il ladzina hadu bil ibtida' wa kauni ma ba'dahu 'athfan 'alaih. Ya walakin yakunu al-khabaru al-madzkur lah wa yakunu khabaru inna mahdhufan madlulan 'alaihi bi khabari al-mubtada'. Karena qila innal ladzina amanu man amana minhum thumma qila wal ladzina hadu ila akhirih. Sisi yang kedua adalah an yakuna al-amru 'ala ma dzakarna min irtifa'i alladzina hadu. Perkaranya sebagaimana yang telah kami sebutkan dari rafa'nya alladzina hadu, yaitu sebagai ibtida' mubtada'. Ya, wa kauni ma ba'dahu 'athfan 'alaih, dan juga yang setelahnya yaitu as-sabiun di'athfan kepada alladzina hadu, sama seperti yang sebelumnya. Bedanya walakin yakunu al-khabar, bedanya khabarnya yang disebutkan dalam ayat ini man amana minhum billah ya wal yaumil akhir wa 'amila shaliha dan seterusnya, yakunu khabaru inna lah ingulin miliknya, milik alladzina hadu. Jadi khabar disebutkan dalam ayat ini innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiuna wan nasara man amana minhum itu khabarnya milik alladzina hadu, bukan milik khabar inna. Wa yakunu khabar inna, sehingga jadilah khabar innanya mahdzuf, dibuang. Madlulan alaihi bi khabaril mubtada, kenapa dibuang? Karena sudah ditunjukkan secara makna oleh khabarnya mubtada, yaitu khabarnya alladzina hadu, sehingga mahdzuf khabarnya inna. Ka'annahu qil, seolah-olah dikatakan innal ladzina amanu man amana minhum, itu yang mahdzuf. Ya. Tsumma qila walladzina hadu wasabiuna wan nasara man amana minhum. Itu man amana minhum yang disebutkan adalah khabarnya alladzina hadu, sedangkan khabarnya inna mahdzuf, takdirnya man amana minhum. Kenapa dibuang? Karena sudah tercukupi dengan khabar dari mubtada yang kedua. Walajul awal ajwad, tapi sisi yang pertama itu lebih bagus. Ya. Yaitu membuang khabar yang mana? Khabarnya mubtada yang kedua dan menyisakan khabar yang pertama, ataupun bagi khabarnya inna. Li'anna al-hadza min ath-thani li dalalatil awwal aula bil aksi, la aula min al-aksi. Karena membuang min ath-thani ya khabar dari mubtada yang kedua li dalalatil awwal, karena sudah ditunjukkan oleh khabar dari yang pertama, aula lebih utama daripada sebaliknya. Dibuang khabar yang pertamanya kemudian mencukupi dengan khabar yang kedua, ataupun khabar dari mubtada yang kedua. Jadi paham ini? Jadi membuang ya dari mubtada yang kedua khabar itu lebih bagus. Ya. Saya ulangi, membuang minasani dari mubtada yang kedua khabar, karena sudah ditunjukkan oleh yang pertama, itu lebih utama daripada sebaliknya. Yaitu membuang khabar dari yang pertama kemudian mencukupkan dengan khabar dari mubtada yang kedua. Wa qara'a Ubay bin Ka'ab, sedangkan Ubay bin Ka'ab membacanya dengan wasabiin nasab bilya wa hiya marwiyah an Ibnu Katsir. Ini juga qiraah diriwayatkan dari Ibnu Katsir. Wa la iskala fiha. Kalau seperti ini mansub yang ada iskal, jelas ma'thuf pada alladzina amanu. Demikian ya, wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.